أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. والله أعلم بمرادي قد جاءكم teman-teman tegai sirka bebasair apa pirang-pirang hujah jajun tegai sepirang-pirang hujah merabikum saking pangeran sirka befaman absar maka utesapam manikun ingali yakman ha ing hujah fa'amana maka ngiman kenyaman fali nafsi absar maka mangpaat kadwe awak yang man absar tegai sedingal yakman li anna thawabai musari lau kena satu hune ganjaran ningali yakman ikut tetap manfaat kadue eman wa manamia andalan uti sabaman iku buta ya manana saking hujat wa manamia lan uti sabaman iku buta ya manan ha saking hujat fadallah maka sasar ya man fa'alaiha wa baru idlali maka ikut tetap padarat ingat asa nafsi utawi petaka kasasaranan ya siman wa ma'ana lan waranana utawi insun alaikum ingat asa siraka baikut tetap talawat kangaraksa roki ditegesakan ingin ya amalikum kadwe pirang-pirang amal siraka baikin nama ana nadhir mipasina utawi insun iku kang memedeni tadi wa manami ya utasapa maniku buta yang mana saking absor atau hujat eta-eta wa kadzalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu daras tawalirubayinahu liqawmi ya'lamun. والله أعلم بمراده وكذلك لنهلك يا من كنوا أي كما بيانت قسك يا أولي مرتلك نيسون أقوم ما ذكر إن برانك نستن تطر يا من صرب مرتلك نيسون أقوم نبين تقس مرتلك نيسون أقوم الآيات إنسا كآيات لياتا برودر پن ينتقى وچنطو يا الناس كبوان يقولوا andarapun yang tengah ucap ya kufar kabail kufar tugas sepirang-pirang kafir fi akibatil amri dalam akibat perkara darasta atau darasta zakarta nutur sira ahlal kitab ing ahlal kitab wa pikir watinan ikut tetap ing dalam kirat mad darasta ngadara sira ay kutubal madina tugas ing pirang-pirang kitab wong kang wis kaliwat kabeh wajita biadalan tugas yang waman biadza kalawan ikilah Quran minah saking kutuban ma'adin walinubayinahu landrapan yinta mertelakan isun agung hu ing ayat liqaum ya'lamun aduai kaum kang waru ya kaum kabeh walilu bayina ulan repen yang temertelah kini sunagungu ing mabayan atau al-ayat likaum ya lamula kada kaum kang waru ya kaum kabeh Gusti Allah ngajelaskan tentang dalil-dalil kamaha kawasaan Allah. Diberi ayat-ayat ku Gusti Allah jang supaya yakin bahwa sonya bahwa khaliq adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dimimitian kamari ku Gusti Allah, yeuh nu nurunkeun hujan ti langit teh Gusti Allah kade ayat. Saenggeus Allah nurunkeun hujan, kemudian dampak tina turun hujan nabat kulli syai' breng jajadian-jajadian. Timbul hararejo lemuk pikaresepeun mata hasil tina hujan. Timbul deui sisikian-sisikian rentul lobakna luar biasa. Tina hiji siki jadi ranggeyanana poharaja sangenteng nu rapi. Eta ayat maha kawasa Allah, maha sampurna kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tina hiji pare jadi ranggeuna poharaja serapi ngentep habam mutarakiba. Gandrung hiji jadi Masya Allah karim rapih jasa ranggeyanan. Tina korma hiji korma siki korma jadi ya Allah ya Rabbi tangkal korma hiji tapi buahna pohara rapihna ngentek buah korma hiji kalapa jadi tangkal kalapa mancungan cupatan jararadi buah Masya Allah rapih jasa ranggeyanan. Ieu kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ieulah ayat-ayat Gusti Allah anu ngajelaskeun langsung ka deuleu bahwa penciptana adalah Gusti Allah. Timbul kekebonan-kekebonan. Dina kekebonan teh aya anggur, aya kacang. Rentul berbagai-bagai bubuahan-bubuahan palawija-palawija anu mantak pirsepeun mata urang pikabitaeun sungut urang lemun didahar eta bonteng mani hararejo kitu amis sigana mah timimiti bonteng nu leutik datang ka nu gede datang ka bakukulna rentul rual biasa bonteng teh. Kemudian aya bonteng suri. Wah, geus marana mah bonteng tapi lain bonteng. Ieu mah istimewa jeung ayana teh deui lolobana ngan bulan puasa bae. Bonteng suri. Di mana aya ngan di Tangerang doang aya bonteng suri. Garut eueuh bonteng suri, Tasik eueuh bonteng, tapi di Tangerang mah poara jasa. Ngaranna mah bonteng naon meureun ngan baheula kulantaran nu melakna bisuri. Terkenal bae jadi bonteng suri ya ta. Emang di Tangerang di Indonesia mah babari nyeun ngaran teh babari sempat dibahas di dunia internasional. Di dunia internasional sempat dibahas urusan ngaran-ngaran di Indonesia. Di Indonesia mah babari jasa. Aya oncom diteunen di jero comro. Eta babari jasa. Babari jasa teh mah geus pokona mah ngaranana teh babari jasa di Indonesia mah. Rempah-rempah dihijikeun, digoreng bala-bala. Ngaranna teh padu bae, jadana Masya Allah, Masya Allah. Aya kacang diasupkeun ka jero cangro. Kacang di jero. Geus comro, geus cangro, ah macam-macam. Babari di Indonesia. Nyieun ngaran teh. Teh-teh, ya Allah Maha Kawasa Gusti Allah. Segala rupa ya, terus hewan-hewan ieu tanda maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup geus Allah nyampaikeun ayat-ayat Gusti Allah dengan nyata supaya geus ulah mangeranan ka sasa Allah anu khaliqus samawati wal ardh ngadamel langit bumi katut eusina disampaikanlah ku para rasul kejadian ayat-ayat eta teh terakhir disampaikan ku junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade Allah teh wa huwa ala kulli syai'in wakil maha ngaraksa Gusti Allah karena seluruh perkara deket Allah teh ngenteka dulu fala aynun taraka wala yadun tasilu ilaik mual bisa didele ku mata mual bisa dicekel ku leungeun Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir cukup geus ayat kabeh jadi ayat ieu ya. Lu tadi diceritakan timimiti turunna hujan kemudian sisikian ditambah deui ku planet-planet cakrawala timimiti panon poe lempang da panon poe surup timbul surup muncul geus sabaraha ribu tahun juta tahun maha kawasa Gusti Allah di samping eta aya bulan kulum fi falak yasbahun teu kaluar tina relna bulan dina rel bulan panon poe dina rel panon poe berbagai planet-planet anu lainna samsun syara mustari zuhal dan lain sebagainya aya cakrawala teh aya falak-falakna kabeh berputar dina falak maha kawasa Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Urang cicing ku ari di bumi. Ku Allah ditetegkeun bumina, urang nu leumpangna. Sanajan sakali waktu mah digideukeun bumi teh Aceh buktina. Digideukeun bumi teh Jogja buktina. Kamari ieu dilongsorkeun Garut. Iya. Kamari dibanjirkeun Bandung, nu biasa banjir Jakarta. Guari Bandung. Giliran cak Allah ulah Jakarta bae Bandung geus sarua. Terus tata dina mah Tangerang mah teu pernah banjir. Kuari Tangerang ge bere cak Gusti Allah cai tadi. Bere Tangerang. Wah, geus banjir teh ngelilit deuk ka mana. Henteu dibere banjir, lini gempa. Ieu teh peringetan nu aing, lain musibah. Ku aing ditetegkeun ketika aing netegkeun ku aing digideukeun ketika aing daek hayang ngagideukeun ieu tatu sia ka aing jasiana ge bakal modar cukup Allah nyieun ayat-ayat cukup Allah nyieun tanda-tanda kemahakawasaan Allah tinggal urang lah bae tapi geuninganan manusia aya nu mangeranan keneh ka Isa mangeranan kene ka Maryam, mangeranan kene Tritunggal, mangeranan kene ka batu, ka patung, jeung sajabana. Padahal tanda kamahakawasaan Allah geus jelas jasa timimiti hujanna, langitna, kemudian planet-planetna, sisikian-sisikian, bubuhan-bubuhan, taman dan lain sebagainya, panasna, tiisna, dan lain sebagainya. Ieu adalah tanda kamahakawasaan Allah. Tapi loba keneh nu teu percaya bahwa pangeran teh Allah. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil. Mahal jasa ieu urang iman ka Allah teh. Mahal. Haji ieu poe Minggu bisa diuk di dieu mahal. Sanajan motifna mah macem-macem. Motifna mah geus kanyahoan lah ku kaula. Aya anu geus dicarekan bae ku pamajikan. Haji aing nyilib. Aya anu diudag-udag ku Bang nyilib. 3 bulan geus teu kaeusian. Aya anu hayang nyaho doang coba ngaji ku mah. Aya cenah ieu mah ngan sakadat hitung-hitung rekreasi bae ngaji jadi satukangeun eta mah di majelis loba sagala beubeulian los aya anu memang bener-bener ngaji Allah nu maha uninga cok lempengkeun geurak ka Gusti Allah tanda ka maha kawasaan Allah sempurna ka kawasaan Allah Allah sebagai khaliq nu utar atur al-musakkinu wal muharriku wal mudabbiru Allah teh Rabbul Alamin dibaca ku urang unggal salat alhamdulillah sadaya puji tentu ke Gusti Allah, milik Allah, Rabbil Alamin. Allah teh nu ngabogaan sakabeh alam, tapi urang terasa henteu karasa bahwa urang dibogaan ku Gusti Allah. Urang mah deureus sakieu mah masih keneh bogalah pengakuan di urus ku Gusti Allah. Di luarin urang Yahudi, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu dan lain-lain sebagainya, terpercayaan bahwa pangeran teh Allah isuk pageto pae tetap berhadapan jeung Gusti Allah. Urang mah kuari bersyukur sekali deui, alhamdulillahirabbil. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Nyata geus datang ka aranjeun ka basairu jamatina basirah. Basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate. Berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate. Aya deui basor dijamakeun kana absor, cahaya kekuatan mata. Lamun basor dijamakeun kana absor, mata berarti dideuleuhan mata. Lamun basiro dijamakeun kana basoir, eta mah dideuleuhan mata hate. Ieu ku Gusti Allah dijelaskeun, dijelaskeun qad ja'akum basoiru. Nyata datang ka aranjeun kabeh pirang-pirang dideuleuhan mata hate. Sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir. Basor dijamakeun kana absor, ieu mah ngaranna alam sogir. Alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleungan sakadar sabeulah dunia. Geh lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleungan sakadar batas eta doang. Alam sogir moal kadeuleuh ku urang ieu teh lamun aya hahalang. Ketika hahalang ge deuleuan urang geus sakapanggeuleuna urang remeng-remeng geblah dituna. Ieu deuleuan mah alam sogir kos kieu mah. Tapi basiroh mah ieu ngaranna alam kabir. Urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang. Bengkolanana ge kacipta jasa didinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri didinya aya imahna nyeserwiti. Urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleuh matana kadeuleuh bibirna kadeuleuh aya hunungan saeutik. Masya Allah terus make pakaianna lantaran urang karawang mah didinya make samping ketika nyana ka hareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleuh. Kabayang ku mata hate Karawang, Bandung, Surabaya. Ketika urang merenung Mekah, Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate. Masya Allah karim. Alam kabir basiroh teh. Eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan, didatangan. Urang pernah ziarah Wali Songo, ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basiroh ngaranna. Bisa ku urang dibayang-bayang beuh alam kabir basiroh mah. Pernah ke Madura, pernah urang ka Irak, pernah ka Iran. Ku urang dibayangkeun mata ieu mah peureum tapi mata ieu na beunta. Mentak loba jelema teh anu peureum bae horenganna nu dihudang nu dihandapna mah hudang utek-utekan. Eta teh keur aya di alam kabir jeung teh. Keur aya di alam kabir, urang di deuleuh, hay, siap peureum tapi eta na hudang. Loba omong. Nyana keur nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum, eta horeng keur mukaan baju. Mata batin nama keur mukaan baju mukaan segala kitu beha dibukaan atuh otomatis dongkrak antikna hudang. Yeulah basiro nu leuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kanjeng Nabi bisa nerawang ka kubur. Mata hate urang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleuh ku urang. Urang dibawa ka dinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh. talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanna teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi neruang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteundeunan gelung nu kuari mah beuteu meunang sambarangan anggal tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistri ka engke mah pakaianna kos kitu boro-boro aya mode dikaput ge henteu neruang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedengkeun urang yakin jasa saenggeusna tetek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan dipincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimule-mule ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae ka leuweung ditincakan kana padet sabae ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh teu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya baralik kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basiroh urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleuh nu kadeuleuh tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata teh urang neruang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakada dibere tanda-tanda nabe ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir wala di zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kadzaliman ambalaya tereh datang kana waktu kiamat hanya tanda-tanda nabe lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hate urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farasyil mabsus persis engke jelema teh kosiraru kal farasyil mabsus siraru breng ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul kakaler ka kidul watakurul jibalu kal ahlil manfus etalah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh neruang urang ka masa kiamat tidinya langsung neruang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka maukif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hate urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa jadinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera, Kangjeng Nabi Idris boga bendera, Kangjeng Nabi Nuh boga bendera, Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera, Ibrahim, Musa, Isa, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera. Urang engke neuleukeun bendera. Ulah salah, bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asal aya bendera eta cicing di handapeunana. Ulah neangan bendera Golkar. Cilakan. Cilakan. Geus ti kuari piceureun bendera-bendera nu kos karar itu yang naonana uhartina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing mah pejabat lain sakola henteu gas aing mah dek disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qur'ankeun titik aing mah moal beda boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat bae tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadal mantep mantep sekali mantep ieu masuk iluan kacah kici segala bendera Golkar segala nempugu nyungsem aya sakola mah los dimimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah. Allah. Berangkatnya anak kawin. Nah, terus. Atau hanya anak kuliah di Trisakti Kusia, di kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri, guys. Balik di Mesir, balik di Yaman, balik di Madinah, nyana ngembangkan dunia, dunia, dunia, dunia. Lain goreng, bagus. Kan memang manehana nangis dirinya dunia, nak. Bagus, los. Asal ikhlas tabai. Anu balik di Belanda, balik di Inggris, balik di Australia, balik di Jepang, balik di Korea, balik di Amerika. Kembangkan di dia, ikhlas tapi. Bagus. Urang masa sekolah nanti. Pugu iuran lagi make kusuluh banget. Teu naek-naek. Ku ari teh sadar teu boga ijazah. Geus bae. Moal mimilu aing beusi lah, adas mimilu abring-abringan teh nyaho de ka mana hulu urang. Kamari ona mah urang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebab nya nama predikatna ge kiai. Kebelah dieuna ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun. Dek nurut, dek tenurut, deres aya pamimpin. Kuari pamimpinna saha? Saha coba? Nu koneng teh saha nu koneng? Hah? Tuh, dasar geus kabere Abu Rijal cenah. Pamimpinna engke Abu Rijal apa nyana bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudna. Je, ulah sembarangan. Hah? Bung Jenggot. Apa ngemual, apa nyasarkan, apa nantena? Wallahu alamnya kehirupannya nage kos gitu kena didinya ayana. Ayo coba, jang milih ke harip. Namun encan jelas bakal mamawa negara, iya teh. Orang-orang kami milu, abring-abringan. Sakolah nantena, nantena. Nyana nungenah, orang anu disiksa kukus ya Allah. Jee, cana kaya tuh mual maju teman negara. Lah, keurusan orang mah kaya mual maju. Terus batur baik kena maraju, orang memilu wae. Mual maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah. Wah cenah kararabet mual menang duit teh eta sia kanyawan ku aing sia eta ieu duit-duit kana maning jualan toge anggeus beres deui leteran-leteran teh laku pikeunan los beres mana ieu bantu puguh jalur. Kudu puguhela. Urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim. Kalkulator hadis, kalkulator Imam Syafi'i. Timbangkeun make kalkulator eta. Ieu demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta. Teu akur atuhlah. Ieu cenah ieu mah undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing mesti dicarekan ku Gusti Allah. Beres kan kos kitu. Atau kos gitu baca dong mal maju, alam mundek maju tuturkan aing, aing jadi presiden. Jeh, dia boga aturan parang sana. Siapa yang jadi presiden? Atuh siapa ya yang nggak dukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD. Misalnya cina cakurang luar negeri masa presiden ijazah SD, jatuh masalah ya setuju mah KPH. Kiai lah mundek jadi presiden, mundek naon rencana nak hiji, mundek ngabangun kubah masjid se Indonesia. Masjid dek di kubahan ku aing kabeh jeunan munara ku aing jang naon cenah eta jang mantog-mantogkeun kiai beledug beledug kana ararese amat lah ah baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu boleh mimilu. Nah cenah teu maju kieu mah, cenah kos kitu mah. Oke, ku aing bere konsep maju sia, hayang ka neraka. Bere ku aing konsep maju. Ha, ieu basoir, nerewang urang. Ketika urang nerewang mata hate urang basiroh barikeun bae urang ieu di imah urang. Urang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sekolah keur zaman sekolah aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pamarentah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orae koros. kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur disengserikeun lumantak keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis oray koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak Abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka Abuya beuteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar. Lamun aya tamu ka Abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kanyawan ku Abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu ngekes teku dulu buat carita etatnya kos gitu teh tanda jeng dalil ayat etatnya memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR masya Allah betul betul kau noni tanda berarti itu beres ji ulah macam-macam sih tinggal ha tanda etat kos gitu yekir carita Basiro. Aing baheula jadi DPR persis sore koros. Mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah, Gusti Allah mah meureun aing disiksa. Aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek-ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu. Dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis ku sate digebeg-gebeg ngerecek-ngerecek ya karimun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula deuh emang aing kahadean mah aya tapi teu sabanding jararasaan teh biasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna. Meureun benerna mah jurusan ka akhirat, teu salahna jurusan ka neraka. Ieu mah keur carita Basiro, neruang ka alam nu itu asan, asan. Mulai teh urang kurucut, minimal nu dihandap heula ngurucut. Basiro ngaran. Ya kari, mun urang teh kalau kitu teh kumaha deh. Encan jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri. Jadi bupati. Aing kitu mah rarasaan urang-urang bener atuh masalah. Hirup aing baheula teh jadi bupati. Aing teh keur jadi bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu. Jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nu kaditu. Yatim piatu ku aing geus disadiakeun. Naon deui ja aing mah urusanana teh sagala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing. Urusan-urusan ngabangun ja ku aing dipermudah sagala rupa asal jelas bae. Ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing. Ieu doang teu pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha. Jumput sumput salindung ka rakyat aing. Aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho. Padahal mah Gusti mah nyaho. Kumaha aing lamun paeh tah Basiroh teh datang ka dieu. Ya Allah, ya Rabb. Deureus sama pejabat, kiai. Aing nyai keur mimiti mah bagus tu dibawaan ku aing ka majlis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing. Babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun, di mana aya nu maot peutingna tahlil. Muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh. Sana jan-jan pati bisa ikhlas tetapi geus aya di kelompok eta bae ngeunaheun paling didikiran-didikiran lah eta mah urusan berkat eta mah urusan pang dorong jeung pang bubunga doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganna aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat jasa jeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dina barang aya pilkada mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada asana janu diimahna ge atuh butuh ye malah mahaju cakacik hidu diimah teh teh cokot bae lah teu jauh da daun ieu tama sapira mere urang mamentah teu naon teu haju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh kabelah dia nama haju hayang deh nyana datang deh merah deh 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin. Urusan dapur maka tunjang, tapi urusan batin ceri. Aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyen proposal aingnya. Belah dia na pondok pesantren dijeun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horengan napasna eueuhan. Santri haju teu bararetah ngaji ge teu kurang semangat aing lagi. Tayeuh teh apa halal apa haram nu jelas mah mun henteu diridoan ku Gusti mah meureunanna teu haram buktina aja teu bararetahkeun meureun tanda teridho ti Gusti Allah. Ieu kumaha tobatna aing ge jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat. Ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua, hiji sahir nomor kadua asyir, hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana nisan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kadua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajeun urusan pamarentah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh ko aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh nerwang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu karuh aing nyaho mangkaning eta teh haram pikumaha basiroh urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari. Kamari ieu mah keur encan aya pilkada-pilkadaan pilgud pilguban ja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh wah luar biasa. Dipake kegiatan di anu di anu di anu di anu barang nyana geus jadi bupati na mah aing deuk ngahubungina ge hese jasa. Ieu nyana nu ngeuna aing nu rugi. Rugi dunia ngan sakikituna doang, rugi akhirat aing mun disidang ja nyaho eta mah duit perpuluh. Deuk pikumaha basiroh urang tepi ka dieu. Masya Allah, Masya Allah. Basir numantak Gusti Allah ngejelaskan qad jaakum basair tetapi dia dijelaskan basair nabi bana hujat hujajun hujatun hujaj berarti atuh berarti tina basiroh mata hate dipake kana hujah ieu basoirna adalah majas dina padahal luas na luar biasa jadi atuh kuari mah majas ieu teh jelas jatakara nyeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerawag langsung ku mata hate dimimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena dimimiti make mata anu alam sogir neuleu kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusukeun ka jero dada ka jero hate di dinya mata hate kuari bisa ningali nerawakan ka maha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatanna pali nafsihi jang manehanna lantaran sawaliana sawaba yusarihi lahu ganjaran dedeuleuhanna jang nyana wa man amiyasa jelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah henteu dibukakeun dihijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh falaiha madaratna jang manehanna wala petaka kasarasaranana jang nya tinggal aya persentase kuari neuleuna aya nu 100% cara kangjeung tuluy para sahabat belah dia para tabi 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dieu, aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dieu. Fathul Muin mah karangan Imam Zainuddin Malebari, tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar, tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi, tanpa aya kitab-kitab koskarar itu, sahabat mah geus langsung jitu. Justru para mujtahid nempo ka Kanjeng Nabi jeung para sahabat. Kitu keneh dina ilmu tauhid na eueuh wujud kidamba ka mukhalafah lil hawadits di zaman sahabat mah, lantaran naon nu diutarakeun ku Kanjeng Nabi langsung mantep jasa. Leuh ka mantepanana boro-borona naon nyawa dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakinna ka Gusti Allah. Kuari diaji ku urang wujud kidamba ka mukhalafah lil hawadits kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik. Ujud gina maka makala paton nila wadisti. Giliran kita perang mungin. Eta naon artinya wujud gina mbako atuh. Zaman sahabat teh aya wujud gina mbako perang siap. Malah sahabat nanyakan ya tuan perang deh. Geus atel awaki hayang perang. Buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidambako kayakinana istimewa anu kuari timimiti orok depaun geus dipagaan wujud kidambako mukhalafah lil hawadits mae kuari pendidikan leuwih dipaun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujud dan geus hebat kabela dieuna oh istimewa woi dikembangkan disapeker diceramahkan titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit ya teu becus naon hartina wujud kidamba ko eta ye yakin ka jero hate nah aya kelas baheula geus mantep jasa beleh die para tabiin terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong sapotong. Iman ka Al-Qur'an iman. Osok ngeridit keneh osok. Berarti imanna teu sampurna. Iman ka Al-Qur'an iman sebagai kitab Allah. Undang-undang jang di nagara aya dina Al-Qur'an kan tenan. Dipake di Indonesia henteu. Nu dipake aturan HAM. Aja ku batuh. Geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun. Pasti jasa. Pasti. Anu angkeuh ka dinya teu siap untuk merubah terus bae bidinya cicingna paeh rasakeun disate. Mentak lamun keur ngajabat paeh wah dawang geus. Aja atuh kudu kumaha? Iya tuh urang mah kieu bae jarayat retik urang mah. Nuturkeun bae, hayu bae. Ja urang geus nyieun wakil DPR wakil urang, bupati eta sebagai eksekutif pelaksana. Atuh urang mah sapira rakyat. Nyana atuh anu ngelola, nyana anu ngarancang undang-undangna, nyana siap ngarancang undang-undang. Endek aya Al-Qur'an ditempelkeun, urang mah nuturkeun endek henteu bae, atuh urang mah kieu-kieu bae. Ngan urang kan protes ka Gusti Allah, Gusti, ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake. Nu mandak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae jar rakyat biasa abdi mah. Abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat. Sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an. Abdi ngomong saksina aya Haji Mamun. Geus. Geus sakitu bae geus beres geus. Tuh. Saha jelema nu neuleuh? Karena ayat-ayat jeung dalil-dalil. Make ganjaranana mangpaat dajang nyana. Henteu silakan ajang nyana. Percaya ke Al-Qur'an sebagai kitab Allah, percaya. Dipake henteu kabeh. Kisos geus teu dipake. Tarola eta mah kudu pangkondisian negara. Iya ya, nu sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu he jelema-jelema nu iman. Pereumkeun mata anjeun ningali dina nalika neuleuh awewe-awewe nu diharamkeun tapan ieu mah dipersilahkeun ka kabehan nyaho ayatna taguddu min absarim pereumkeun di mana-mana neuleuh awewe kemantak cek sehna wawi tanah rate amah lantaran awawe mak wajib make jilbab ketika awawe henteu dikondisikeun make jilbab lantaran nagarana di urang mah nagara demokrasi atuh urangna kuari mah tibalik make jilbab nu mantak sehna wawi mah lamun turun ka Indonesia sorbanna dikaluhurkeun ka dieu yeuna dikadiekeun sareng urang Arab. Nu jadi awawe geus teu bisa neuleu banget sehna wawi ai sehna wawi na mah neuleu. Teh jadi aku embung-embung na, jadi kia. Jadi nyana nggak sudah bisa kado le, banget nyana nggak. Nyana tendayang le, batu pat awe gana le, kurang haram. Jadi ente nggak saya kia, perem jadi wali. Orang mah awe na terbuka, orangnya dibuka, sebel genyang. Atuh nggak, saya kok ada perzinahan-perzinahan kuari mah di mobil gie gambarnya susu sebab gua ada kia. Gue lagi datang kamu ngomong isi negara gue jadi kos kiri aja sekurang teh ya gue langsung naik mobil bayi diharap kiri di dalekin lah itu ke gambar mobil sih kos sekarang itu heran aing mah aing nunumpak lah Ki Haji nunumpak lah Ki Haji belon bareng turun mah Ji pernah teh gambar nak budak anak sama Haju itu anak gue lagi resep iya dekumah geus puguh di HP Bluetooth geus terus daratan ararasuk informasi luar negeri teh geus pertahanan kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos itu gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan nu zinah kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan geus zina budak leutik geus zina kolot zina geus puguh kuari mah ka bangsa jarang-darang da atawa WTS mah ieu mah boga salaki terus bae perzinahan de kumaha kahareup wallahu aalam akibat liberal tiap kos kieu tah henteu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarek taun 2013 deuleukeun taun 2020 kahareupna ka ditu taun 2030 wallahu aalam ma min zamanin illa badau serun kuari kake beho taun hareup mah leuwih parah buktina keur zaman urang leutik kene mah aya TV ge lah hitam putih krenyek teu akian mah ngeusan leuna geus beres geus pokona mah tutup nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek mah saminggu geus teu disetel-setel aman kuari wah, listrik masuk desa colokeun segala rupana kalen listrik pemandangan-pemandangan teh bah kamari ieu mah kakarek datang ka nasional doang. Kemudian aya film-film barat gelah, tapi film-film koboi nu kos karari itu kabelah dieuna. Luar biasa. Film teh tetep aya sensor-sensor, malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh. Reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film. Cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor entar pada lolos semua. Ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus. Nah, orang intina melin eta-eta teh mengetahui tentang dunia perfilman. Cak Gus Dur, waduh neraka semua. Nyahoan Gus Dur. Tah kabelah dieuna geus eueuhahalang baheula mah blue film teh di Indonesia tangkep ku polisi ku ari mah polisina nu neuleu blue film siapa teh jawab blue film BF hararese jasa ayo geus sambalaya ku ari mah teh dideuleuh ku budak dideuleuh atuh geus ngaji henteu rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya wallahu alam kahareupna satanu tanggung jawab kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina tah RT tah tu kawajiban sial cek RT ka aing bae lurah tuh cek lurah teh mah aing kudu sorangan ka neraka camat atuh cek camat mah nya tuh atuh bupati atuh cek bupati mah nya aing kudu ka neraka sosoranganan iya tuh ka gubernur cak gubernur ya presiden geus bae dihijikeun bae kabeh cukup jang teu tanggung jawab soal pornografi soal seks dan lain sebagainya jang ka neraka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di nagara koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana kiai sakadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak Ya kuduna mah kos kitu tapi ternyata kan henteu. Geus kiai mah lepas asal geus ngomong beres. Mentak kula mah ngomong na ngomong doang ieu mah kula mah. Adapun pelaksana mah tamah kumaha pamarentah. Ngomong doang kula mah ieu hukum Islam teh kos kieu, ieu kieu, ieu kos kieu, aturanan mah kudu kos kieu. Ketika henteu atuh sabodohnya ana anu jadi inohong. Jeh aing mah ngomong geus beres di akhirat. Woi, Haji Uci selamat. Aja cak nu ngaji teh kami ge milu. Hayo geus milu. Bareng urang. Aya malaikat, yang ini jangan nih. Yang ini jangan nih. Emang kenapa? Dia mengaji mengaji aja tapi ngeredit terus. Jangan, jangan, jangan, jangan. Yang ini juga jangan. Kenapa? Dia pemerintah, dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian, tapi dia tidak pernah mau mengodisikan. Jangan. Mau dikemanain? Ya dibakar dulu sebentar lah. Tak ada mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap urang dadah ka lurah lurah dadah sial sia ngadadahan aing sia nu sial nyal nyal ka aing urang berangkat mantep tinggal nu kuari jadi pemerintah dek digubiag heula digubiag heula nyaos sia gubiag ubrak kuari mah teh nyaho ka gubiag. Di gubiag mata lamun urang nyokotan hecak, hecak tahapan kaliok-liok ari panen teh di sawah teh jadi pinuh kuletak kemudian di bawah hecak ngarana eta teh supaya bersih di gubiag heula. Ya budak wali mah teh nyaho eta teh istimewa eta internasional hecak eta. Dibawa ke alam baheula geus teu nyaraho wali. Kuari mah nyahona HP, BlackBerry, be pokona mah. Kontek. Ya Allah, mata hate urang nerawang ka dinya mah, di dunia sesenangan orang di akhirat mah cilaka. Endek dikubahakeun awak urang terserah. Ja ieu mah seserahan ye. Faman absara fali nafsi sajelma nuneuleu kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana. Sanggesta urang iman ka Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat-mukjizat anu nyata kadeuleuh sakumaha tadi enggeus. Kemudian urang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'an cakuran haram, urang nyet cakuran wajib, urang ngalaksanakeun cakuran sunah, urang berangkat cakuran terus urang ngaturkeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Ta ieu teh fali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun. Lamun henteu kuari mah urang iman ka Al-Qur'an rada deureus urang mah jalain kafir. Kemudian ai kafir mah geus sakaligus sama geus. Ieu mah iman ngan sawareh-sawareh urusan-urusanana sawareh-sawareh ieu dilaksanakeun ieu henteu ieu dilaksanakeun ieu henteu. Na ieu mah bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadean jeung kagorenganana. Na ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat, teu neuleuh kana ayat, teu neuleuh kana hujjah, buta mata hatena. Faman amya fa alaiha, silakana madaratna. Malapetaka ka sasaranana jangnyana. Cek Kanjeng Nabi wa ma ana alaikum bihafiz. Kaula mah teu bisa ngajagaan rokid teu bisa neuleuhan li amalikum kana amal-amal kan sanjeung kula mangan sakadar nyampaikeun innama ana nadzirul kula mah sakadar nga nyampaikeun nyingsieunan doang sing hade sing hade sing hade ulah buta mata hate ulah cara kafir ulah cara musyrik ulah cara munafik sanggeus ta urang mah mukmin iman ka Al-Qur'anul Karim sing hade ka Al-Qur'an kudu sepenuhna percaya ka Al-Qur'an kana naon-naon aturan Al-Qur'anul Karim sebab ieu mah adalah undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa kadzalika nusarriful ayat wallahu a'lam.